Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa di seluruh tanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari yang indah dan sejuk ini, dalam suasana kebersamaan Anda di rumah bersama keluarga, saat ini kita berjumpa kembali dalam acara Hikmah Pagi. Dan acara ini disiarkan secara langsung dari Studio 8 TVRI Stasiun Pusat Jakarta. Apa kabar Anda? Mudah-mudahan saja selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan senantiasa kita bersyukur kepada Allah SWT yang menetapkan iman Islam dan juga memberikan banyak nikmat kesehatan kepada kita semua. Sehingga hari ini kita alhamdulillah bisa mengawali aktivitas kita di hari ini dengan sesuatu yang mudah-mudahan mendatangkan ridha dari Allah SWT, yaitu mengkaji ilmu agama hari ini. Ya, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua umatnya. Pemirsa, hari ini di hari ke-16 bulan Februari 2011, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1421 Hijriah. Dan tentunya kita masih dalam suasana memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya gairah kita untuk senantiasa mencontoh Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah bagi kita semua dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan berbicara satu hal yang sangat menarik sesuai dengan fenomena yang sekarang, bahwa masyarakat Islam sangat jauh sekali dari apa yang sudah diatur di dalam agama Islam itu sendiri, yaitu kehidupannya. Baik dari kehidupan keluarga, sosial, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Dan kalau kita melihat di mana persatuan dan kesatuan Islam saat ini mudah sekali terpecah belah, mudah sekali tersulut. Nah, apa sesungguhnya yang menjadi persoalan-persoalan di tengah masyarakat kita? Kita akan berbicara sedikit yaitu mengenai perbaikan masyarakat Islam. Nah, narasumber yang hadir ini tentu sangat kompeten sekali untuk berbicara hal ini, yaitu Ibunda Profesor Dr. Hajah Tuti Alawiyah AS. Beliau adalah Rektor Universitas Islam Asy-Syafi'iyah Jatiwaringin, Jakarta Timur. Kita jumpai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah sehat ya. Senang sekali bisa bertemu kembali hari ini. Beliau di tengah kesibukannya masih menyempatkan diri untuk berdakwah di TVRI ini untuk kita saksikan bersama. Dan kita akan mendapatkan pencerahan ya mengenai bagaimana masyarakat Islam. Nah, bersama kami juga hadir ibu-ibu Majelis Taklim dari BKMT atau Badan Kontak Majelis Taklim se-Jabodetabek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu-ibu. Subhanallah, cantik-cantik, cerah-cerah, warnanya beragam ya. Bagaimana kabar ibu, sehat semua ya? Alhamdulillah, senang sekali. Terima kasih ya atas kehadiran pada undangan hari ini. Pemirsa, kita akan sedikit mendapatkan atau sedikit diajak berpikir nanti ya oleh Ibu Profesor Tuti Alawiyah. Bagaimana sih sesungguhnya yang terjadi pada masyarakat kita saat ini, umat Islam khususnya, dan bagaimana Islam mengatur kehidupan masyarakat atau umat itu sendiri. Lalu bagaimana kita kaitkan dengan kehidupannya sekarang, solusinya seperti apa, mungkin juga berkaitan dengan maulid, kita juga nanti akan kaitkan bagaimana Rasulullah menghadapi perbaikan-perbaikan masyarakat pada saat itu. Ya, mungkin langsung saja Ibu Tuti Alawiyah, bagaimana sesungguhnya Islam mengatur masyarakat Islam itu sendiri, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu dan para pemirsa yang kami hormati, kita sekarang ini berada di bulan Rabiul Awal, di mana-mana seluruh dunia sedang mengadakan peringatan lahirnya Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad, dan juga perjuangannya, hijrahnya. Yang ketiga yaitu meninggalnya Nabi. Ketiga kegiatan itu, ketiga kondisi itu adalah terjadinya bulan Rabiul Awal pada tahun-tahun yang berbeda. Kalau kita bicara tentang Islam, alhamdulillah, pertama kita bersyukur bahwa kita mendapat hidayah diniyah al-islamiyah. Nomor satu, kita gembira mendapat petunjuk jadi orang Islam. Inilah agama satu-satunya yang Allah Subhanahu wa taala katakan, inna dina indallahi al-Islam. Semuanya agama pada sisi Allah yaitu Islam. Dan ini dibawa oleh nabi-nabi dari Adam alaihissalam sampai kepada nabi kita sebagai nabi terakhir, nabi penutup. Yaitu Islam, sebuah syariat yang dilaksanakan oleh umat. Dan sekarang karena nabi kita diutus untuk semua umat, jadi sekarang ini pun alhamdulillah umat Islam adalah umat yang terbesar di seluruh dunia. Bermacam ragam peringatan maulidnya, namun semuanya itu mudah-mudahan membawa kita lebih cinta kepada nabi kita Muhammad SAW. Sebab kalau kita cinta kepada Allah disebut qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan jika kamu cinta kepada Allah, ikuti aku, kata nabi kita, ya. Nanti Allah cinta kepada kamu. Nah, kita ikuti nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam membangun masyarakat Islam, sebenarnya ini sejak nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah ada dan sudah diatur lengkap. Jadi membangun masyarakat bukanlah tidak punya pedoman, tidak punya petunjuk. Harus kita katakan kita gembira karena lengkap petunjuk kita. Untuk membangun community masyarakat dunia itu dari waktu ke waktu sudah ada dalam Islam. Ibu bisa lihat di dalam Al-Quran Allah memerintahkan kepada kita, wa takum minkum ummah, jadilah kamu umat. Jadi bukan individual personal, bukan sendiri-sendiri. Jadilah kamu community, masyarakat. Namun kalau kita disuruh oleh Allah jadi umat, yang apa, punya fungsi apa? Yad'una ilal khair. Jadi umat masyarakat Islam itu dinamis, yang disuruh oleh Allah ajak kepada kebaikan. Jadi kita tidak boleh sebagai muslim diam saja, dingin saja. Kita bergerak, kita mesti dinamis. Yad'una ilal khair, apalagi tentuan yang utama adalah ngajak kebaikan. Siapa yang kita mau ajak? Diri kita, lingkungan keluarga kita yang dekat ataupun yang jauh, dan komunitas masyarakat dibangun untuk diajak kepada kebaikan. Ya, yad'una ilal khair, ya, wa ya'muruna bil ma'ruf, perintah yang ma'ruf. Beda ini antara dakwah dengan amar. Kenapa? Kalau umpamanya kita nyeru kepada siapa saja itu namanya dakwah. Seperti undangan, ajakan. Ya, boleh jadi ada yang banyak ikut, ada juga yang enggak ikut. Tapi kalau amar yang sudah Islam, umpama kita kepada anak menyuruh sholat subuh, nah, itu bukan dakwah, tapi perintah. Ayo bangun, sholat subuh. Kewajiban, ya. Yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Yang satu lagi, wa yanhauna 'anil munkar. Kamu harus aktif cegah kemungkaran dimanapun adanya. Barulah kamu termasuk wa ulaika humul muflihun. Kamu termasuk orang yang menang. Jadi komunitas masyarakat itu dibentuk dan dibangun menjadi kaum, menjadi umat. Dan umat ini tidak terpisah-pisah. Jadi umat atau masyarakat Islam satu, tidak terpisah, tidak terbelah. Ada umpamanya umat India, umat Pakistan, umat China, atau umat Indonesia, bukan satu umat itu satu. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah, wa ana rabbukum fa'budun, kata Allah. Umat Islam umat yang satu. Tidak terpecah, terpilah-pilah. Baik, menarik. Dan kemudian kalau kita lihat sekarang kondisi masyarakat sekarang, ya, barangkali apa yang berkaitan dengan seperti yang tadi Ibu sebutkan, kalau tadi di awal saya mengatakan bahwa tidak sesuai, belum sesuai, tidak semuanya umat Islam tidak sesuai dengan aturan-aturan Islam. Kondisi masyarakat sekarang ini menurut pandangan Ibu seperti apa? Dan perbaikannya mulai dari mana ini, Bu? Betul. Kita harus pahami bahwa tidak semua orang mengerti dan memahami Islam dengan baik. Apalagi kita disuruh masuknya Islam itu jangan setengah-setengah. Kita masuk harus kafah. Ya, secara keseluruhan. Ini menyuruh kepada yang terpanggil dan dapat hidayah Islamiyah untuk bisa meneliti, mempelajari bagaimana sih sebetulnya Islam itu. Maka Allah pertama kali ayatnya turun Iqra. Kita disuruh membaca. Dan disuruh bangun. Ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir. Kamu bangun, beri peringatan. Jadi masyarakat itu dinamis, tidak dingin statis gitu. Dan ibu-ibu lihat, kita lihat sekarang ini komunitas ini tidak sedikit ada tantangan atau kendala. Ya, kenapa ada tantangan atau kendala? Memang tidak mudah membangun masyarakat. Kalau kita baca 25 Rasul, ya, Nabi dan Rasul, kita tahu bahwa dari mulai zaman Nabi Adam, terus begitu rupa sampai ke Ulul Azmi, kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi kita, Nabi Muhammad, itu tantangan tidak sedikit. Ya, jadi artinya terus kita harus selalu memperbaiki. Hari ini kata Nabi harus lebih baik dari kemarin. Besok harus lebih baik dari sekarang. Begitu sampai kita dipanggil Allah. Jadi artinya masyarakat tidak mudah. Namun sekarang pernah juga orang bertanya, Islam itu, Islam Asia, Islam Afrika, tidak. Padahal semua itu satu aturannya. Bagi ibu, informasikan nomor telepon yang bisa dihubungi oleh pemirsa. Dan pemirsa, silakan untuk Anda yang ingin interaktif bersama kami, yuk kita urun rembuk mengenai perbaikan masyarakat Islam. Silakan di nomor telepon 5743476 atau 021 5743478 untuk Anda yang berada di luar Jabodetabek. Dan untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, hari ini kita sedang berbicara tentang perbaikan masyarakat Islam. Nomor telepon yang bisa Anda hubungi di 5743476 atau 021 5743478 untuk Anda yang berada di luar Jabodetabek. Nah, Ibu, kemudian apa saja, Bu, yang kita perbaiki dari kondisi yang sekarang ini? Karena kalau ibarat benang kusut ini dari mana dulu nih awalnya gitu. Kalau tadi Ibu bilang, dari individu ya kita harus ini memperbaiki. Tapi persoalan-persoalan ini kan menjelimet gitu, Bu. Persoalan apa dulu sih yang harus kita perbaiki dari masyarakat kita ini, Bu? Terima kasih, Afi. Jadi yang pertama adalah keterbukaan kita. Kita jangan jadi orang yang tertutup. Kita terbuka. Bergaul dengan siapa saja, bersaudara kepada umat Islam. Ini umat Islam sebagai umat yang satu diikat dengan persaudaraan. Ya, Allah SWT mengatakan dalam Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Ya, berpeganglah kamu semua kepada tali Allah, artinya agama Allah. Wala tafarraqu, kamu jangan bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maksudnya, ingat ketika kamu dulu bermusuh-musuhan, maka Allah jinakkan hati, dapat hidayat diniyah, Islamiyah, dapat taufik, dapat anugerah Islam. Maka kamu jadi bersaudara. Saya dapat menikmati persaudaraan antar benua, ketemu masyarakat Islam di sini, di sana. Itu menjadi nikmat, Ibu, saudara kita. Dan itu nikmat sekali, ya. Nikmat sekali dan bikin kita jadi tenang. Pernah kita tidak tahu ada orang melihat sebuah tanda, atau saya pakai baju muslimah. Apakah ibu seorang muslim? Ya, kami is muslim. Saya juga muslim. Ayo, terus kita bersaudara. Jiwa bersaudara itu dengan sendirinya muncul. Karena satu agama. Enak gitu hati. Baik, ini sudah ada penelpon yang masuk, kita terima dulu, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak Arif. Baik. Pak Arif, ya. Pak Arif di Jakarta, ya. Iya, betul. Baik, apa kabar, Pak Arif? Alhamdulillah, baik. Iya. Silakan, Pak Arif, yang ingin ditanyakan. Iya, Ibu Haja. Saya mengkaji sejak tahun 87, menemukan sebuah kajian di mana sesungguhnya apa yang disabdakan Nabi dan diimankan Allah, saat ini yang terjadi adalah Islam tinggal nama dan Quran juga tinggal tulisannya. Dan kita tidak bisa memperbaiki masyarakat kita kecuali tanpa mulai dari diri sendiri. Kita mengharapkan dari orang lain nggak bisa. Kita mengharapkan dari pemimpin, dari para agamawan nggak bisa. Tanpa memulai dari diri sendiri, yaitu satu hadis pun sudah bisa memperbaiki, yaitu irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Itulah Islam. Sayangi siapa saja yang di muka bumi tanpa kecuali. Nih saya menyayangimu siapa yang di langit. Ini menurut saya temuan dari tahun 87 yang saya aplikasikan sampai sekarang, alhamdulillah jawaban Allah terbukti. Itu bagaimana buatnya untuk memasyarakatkan lebih luas lagi kepada masyarakat Islam yang sekarang ini porak-poranda akhlaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif di Jakarta, dan di belakang Pak Arif kami terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bapak, dengan siapa, di mana? Dengan Pak Rido di Makassar, Bu. Pak? Pak Leo? Pak Rido. Ya, silakan dari Makassar ya, Pak ya. Silakan, Pak, pertanyaannya. Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berangkat dari ayat yang kita baca. Silakan. Waktu semua lihat wajahnya oleh Tafarroku. Dan kedulu sisi Mustafa, saya menganggap bahwa ada beberapa hal yang menjadi permasalahan. Kenapa kaum muslimin ini tidak bersatu? Kalau kita mengkaji tentang masyarakat, sebenarnya masyarakat itu terdiri dalam empat hal. Pertama adalah individunya, kemudian adalah hukum yang mengatur di antara mereka, kemudian perasaan-perasaan di antara mereka, dan interaksi-interaksi di antara masyarakat. Bisa pertanyaannya. Saya melihat bahwa kenapa masyarakat Islam ini tidak bersatu? Pertama, individunya perasaan-perasaan Islam ini. Kemudian hukum yang diterapkan terhadap mereka bukanlah hukum Islami, dan kemudian interaksi yang dibangun dengan masyarakat bukanlah interaksi Islami, mereka kepada hukumnya Allah. Iya, baik. Kami ketanggapan kepada Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dua penelpon sudah kami terima dari Pak Arif dan tadi dari Makassar ya. Baik, satu atau dua penanya nih dari studio, barangkali ibu-ibu ingin bertanya mengenai perbaikan masyarakat Islam. Silakan ibu sebutkan namanya ibu. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Tuti yang saya hormati, Haiti yang saya cintai. Setelah saya mengikuti tausiah ibu, saya bertanya, bagaimana kita berhubungan dengan masyarakat di luar Indonesia? Apakah ada modal buat kita? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, ya silakan ibu. Ya, saya kasih kesempatan dulu yang belakang. Ya, lewat belakang ibu. Silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sobaria dari BKMT Jakarta Selatan. Iya. Ibu Tuti, bagaimana menghadapi masyarakat majemuk? Apa ada pedoman untuk membangun masyarakat itu? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini pertanyaannya luar biasa. Pertama dari Pak Arif tadi ya. Aduh, ini melihatnya Islam ini hanya tinggal apa tadi? Tinggal lama, tapi mudah-mudahan tidak ya. Masih banyak kok umat yang masih sangat taat, tapi di sini justru kita akan berbicara tentang sisi lain atau sebagian barangkali ya, ada orang-orang muslim yang hidupnya belum sesuai dengan aturan, lalu kita bagaimana memperbaikinya. Nah, kemudian tadi dari Makassar nih mengenai ayat tadi waqtasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu, kemudian bicara tentang udkhulu fis silmi kaffah, ini kenapa masyarakat itu tidak bersatu, mungkin tidak sesuai dengan tidak mengikuti ajaran-ajaran Islam. Dan yang ketiga, keempat dari ibu-ibu di depan meja ini mungkin bisa langsung ditangkap pertanyaan. Silakan ibu. Baik Pak Arif, saya ingin menjawab sebentar. Sebenarnya kalau kita lihat secara faktanya, baik melalui surat kabar, media atau internet, begitu Islam sekarang ini tengah boom. Artinya di mana-mana, bahkan naik ratusan persen. Seperti Amerika, Eropa gitu. Jadi bukan yang disebut oleh Rasul itu tiba-tiba pada saat sekarang. Mungkin pada zaman yang akan datang lagi, bukan pada era kita. Karena pada era kita ini orang sangat tertarik kepada Islam. Lihatlah bagaimana anak-anak kita memakai jilbab, ya, terus belajar, ramainya Maulid Nabi, kita bisa saksikan. Tumbuhnya ekonomi Islam yang tumbuhnya ekonomi Islam yang sekarang ini. Iya, bagus syariah ya, ekonomi syariah itu jalan dengan sukses. Ya, jadi janganlah terburu-buru kita khawatir ya atau prihatin. Karena Islam ini walaupun dapat tantangan banyak, Allah tetap menyempurnakan agamanya, ya. Yuriduna liyutfi'u nurallah bi'afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka berkehendak untuk memadamkan Islam itu, namun Allah tetap mengangkat, menyempurnakan Islam itu, ya, wallahu mutimmu nurihi, ya, walau karihal kafirun, walaupun mereka benci. Mereka ada yang sampai terkenal, termasyhur, mau bakar Quran. Nah, itu kan akhirnya celaka sendiri orangnya, kan begitu. Jadi dalam artian seperti ini kita harus betul-betul terus siap. Dalam arti sebelum hari kiamat datang, ibarat kita ini punya tanaman atau benih, ya, hari kiamat belum nyampe, maka kita masih harus tanam. Jadi ibu tetap berpikir optimis. Bagaimana Islam hebat dan bagus gitu, komunitasnya jalan dengan baik. Nah, kalau di sini di negeri kita mungkin ada yang masih separuh-separuh, apalagi dengan keadaan miskin, ya, banyak sekali masih belum bisa membangun masyarakat secara sehat dan baik. Namun kita harusnya tetap berjalan. Fatuba lil ghuraba, beruntung orang yang terus itu tetap melakukan ajaran dengan baik. Nah, kalau sebetulnya Islam itu bukan cuma di negeri kita, ya. Negeri kita adalah termasuk negeri yang terbesar umat Islamnya, dan ditunggu kualitasnya juga lebih ditingkatkan mestinya, supaya bisa membagi pikiran-pikiran indah kita, kealiman kita, keilmuan kita yang pantas untuk dilihat, dibaca orang. Harusnya kita termasuk memberikan andil di dalam membangun masyarakat itu. Nah, saya melihatnya tidak ada perbedaan. Kalau kita kendalanya cuma bahasa, ya, Ibu, kendalanya bahasa. Namun apabila bahasa Arab bisa, bahasa Inggris bisa, kenapa tidak? Ya, mereka mempelajari Islam, kita belajar Islam, sama-sama tahu Islam. Jadi kita pergi ke benua manapun, kita ke negara manapun, ketemu umat Islam, kita bisa berdialog, berdiskusi, bersaudara dan lain sebagainya. Jadi bangunan masyarakat Islam borderless, artinya tidak terikat kepada sekat-sekat tertentu, begitu. Nah, mengenai yang hal yang berkenaan dengan masalah yang ditanyakan oleh Bapak dari Makassar, saya ingin mengatakan bahwa sebetulnya kita sudah lengkap. Masalah bagaimana kita melihat, cuma sekarang mungkin pemahaman demokrasi harus dipahami juga. Dalam masalah menggunakan hukum harus dipahami juga. Kenapa? Karena kita ini memang punya pegangan. Tidak bisa semuanya itu rakyat yang menentukan. Nah, tetapi kita juga tidak lepas bahwa kita cuma mungkin 99%. Ada lagi yang di atas yang menentukan segala kehidupan kita, yang mengarahkan diri kita, yang mentakdirkan sesuatu kepada kita. Jadi kita punya Allah, ya, kembali kepada Allah juga. Segala macam, saya pikir kalau kita pakai modal Islam, ada empat yang perlu kita jadikan pegangan untuk hidup, ya. Apa yang dibaca dalam doa iftitah waktu sholat, jadikan itu pegangan kita, agar kita tumbuh rasa keikhlasan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Orang Islam dimanapun dia bangun kehidupan, dia bangun masyarakat, dia bangun pribadinya, ibda binapsik, dimulai dari diri sendiri, tidak lepas daripada empat hal saja dulu kita taruh di dalam hati. Sesungguhnya sholatku, semua amal ibadahku, hidupku, matiku, cuma buat Allah. Inilah, kalau demikian, dimanapun kita berperan dalam masyarakat, apakah kita berperan dalam kehidupan formal, kehidupan informal, ya, kehidupan masyarakat sebagai pemimpin organisasi, atau kita sebagai pemimpin rumah tangga, tidak terlepas kita semuanya hanya karena Allah. Karena Tuhan jangan lupa menciptakan jin dan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi hidup kita ini nikmat. Hati kita penuh dengan iman, praktek kehidupan kita sesuai dengan garis yang telah ditetapkan. Nah, kalau persoalan mengapa umat Islam ini tidak bersatu, sebenarnya apa sih persoalan intinya? Ya, karena tingkatan-tingkatan pemahamannya yang tidak sama, begitu. Tetapi kalau dia benar-benar mau pegang Quran, dia baca itu Quran bagi orang yang paling rendah pun masih ada bisa mengerti. Apalagi tentunya bisa tentu lebih banyak lagi tingkatan ilmunya, lebih paham lagi, lebih mendalam lagi pemaknaan daripada isi. Karena Allah mengirimkan itu memang buat pedoman. Jadi jangan kita tidak punya pedoman dalam hidup kita. Nah, jadi dalam hal ini kepada bapak-bapak yang tadi bertanya, kita memang harus belajar tentang Islam itu secara baik. Kalau ibda benar fisik, buat saya memang betul. Mulai dengan diri sendiri. Tetapi orang lain juga mulai dengan dirinya, sehingga komunitas terbentuk daripada itu semua terbentuk. Ya, dan ini mewarnai sebuah negara yang akan terlihat ini ya pedoman. Kalau kita Indonesia mayoritas Islam, berarti kan tergambar ya bagaimana masyarakat Islam itu sendiri, Bu ya? Memang akan ada pengaruh sedikit banyak oleh adat, oleh budaya. Tetapi setelah kita pelajari secara mendalam Islam itu, kita jadi tahu bahwa ini kok lain, ini adat. Ini kebiasaan-kebiasaan dari zaman nenek moyang kita, bukan ajaran Islam. Nah, karena lengkap sudah ajaran Islam lewat Quran dengan segala macam tafsir sekarang ini, sudah lebih mudah, lebih lengkap. Kalau kita mau belajar, Dan itu mungkin bisa dikompromikan dan bisa dimodifikasi tentang adat dan lain sebagainya ya. Baik, kami terima kembali pemirsa. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan di 5743476 atau 0215743478 untuk Anda yang berada di luar Jabodetabek. Satu lagi pertanyaan dari Ibu tadi nih, bagaimana menghadapi masyarakat yang majemuk? Karena kita bukan orang Islam semua. Umat Islam sendiri terdiri dari beberapa bagian. Kemudian cara pola berpikirnya berbeda. Ini bagaimana cara kita? Islam itu sangat toleran menurut saya, luar biasa. Kalau kita lihat ajaran Rasulullah saja, absus salam ala man arokta wa malam ta'rif, sebarluaskanlah kedamaian, sebarluaskanlah salam kepada yang kamu kenal atau yang tidak kamu kenal. Jadi mula-mulanya kita dulu bangkitkan rasa damai dari diri kita. Jangan mula-mula sudah tarik jarak, terus su'uzon, nanti jadi su'ul khotimah. Jadi mesti baik sangka. Jadi kita keluarkan dulu tanda-tanda. Apa kata Nabi? La tahqiranna bil ma'ruf syai'an walau antalqa akhaka biwajhin thariq. Jangan kau sepelekan kebaikan walaupun sekecil apapun. Walau cuma kamu air mukanya aja. Air mukanya bening gitu. Jangan kecut-kecut gitu. Jadi lihat orang begitu. Ketemu umpamanya di orang di lift lagi naik, senyum aja. Kenapa sih kita harus merengut padahal sama-sama sebangsa? Ketemunya di negeri orang lagi ya. Ketemu di negeri orang sama-sama naik lift, wah dia merengut aja. Ini tidak membangun komunitas terbuka. Bagaimana kalau di majelis taklim, Bu ya? Lebih-lebih lagi, Bu ya. Majelis taklim semuanya harus senyum ya. Karena kenapa? Itu sedekah. Betul. Sedekah yang paling murah. Tabassam ila sadiqika, sedekah. Senyum dengan sahabatmu jadi sedekah. Apalagi tambah lagi kalimat thayyibah, sedekah, ucapan yang baik. Kita kalau bisa berbuat banyak, namun kalau nggak bisa diam. Tapi senyum, sedekah itu, Bu. Apalagi air muka bening itu sedekah. Jadi dari komunitas paling rendah di masyarakat paling bawah bisa dibangun komunitas saling menghargai. Dalam Islam kan ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Bertolong menolong dalam kebaktian, dalam kebajikan, dan dalam takwa. Jangan tolong menolongnya dalam dosa dan permusuhan. Jauhkan permusuhan. ada kawan saya bilang 1000 sahabat masih kurang. Betul. Musuh satu kebanyakan. Jadi kita jangan cari-cari musuh lah. Ya, kita bergaul dengan baik. Ya, betul. Baik, Ibu. Kemudian nanti kita lanjutkan. Ibu ini menarik ya Bu ya, dan pemirsa Anda juga masih punya kesempatan untuk bergabung bersama kami, interaktif bersama Ibu Profesor Dr. Tuti Alawiyah mengenai bagaimana perbaikan masyarakat Islam. Tentu kita share hari ini untuk perbaikan negara kita juga ya Bu ya, agar ini menjadi satu amal ibadah buat kita. Dan pemirsa, kami akan kembali setelah informasi berikut ini. Hadiri dan saksikan tabligh dan zikir akbar doa Nusantara bersama para habib dan ulama nasional di Masjid Raya Pondok Indah Jakarta yang disiarkan secara langsung TVRI Nasional pada hari Kamis 17 Februari 2011 pukul 20.30 sampai 22 waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama kami Hikmah Pagi, dan kita masih berbicara tentang bagaimana perbaikan masyarakat Islam saat ini, dan tentunya kebersamaan Anda kami nantikan melalui telepon di 5743476 atau 0215743478 untuk Anda yang berada di luar Jabodetabek. Ya, dan ini kita masih punya beberapa waktu Ibu ya, nanti Ibu-ibu juga punya kesempatan lagi untuk bertanya. Namun sebelumnya saya akan tanya dulu kepada Ibu mengenai kondisi yang sekarang di mana perbedaan pendapat itu menjadi suatu hal yang biasa kita dapatkan, dan perdebatan-perdebatan antara satu pendapat dengan pendapat lain. Tapi ini jangan dijawab dulu Bu, ini ada penelpon yang masuk. Iya, sudah masuk penelpon. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Evi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rektor. Iya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya juga sebenarnya miris sekarang melihat umat Islam di Indonesia terutama. Kenalin nama dulu dong, Pak. Saya Amar. Pak Amar. Mudah-mudahan Amar Ma'ruf Nahi Munkar lah. Amin, amin. Ini ya malu saya sama Allah nih, lihat umat Islam di Indonesia ini. Kemarin aja tayangkan di TV itu perayaan Maulid rusuh. Perebutan makanan, katanya berkah di makanan tuh. Jadi saya melihat di Indonesia ini diagung-agungkan perbedaan itu ada rahmat. Padahal perbedaan di bidang apa dulu gitu, harusnya dijelaskan rahmat itu berbeda di bidang apa gitu. Padahal kalau ibadah sudah final, contohnya sudah satu, kalau Muhammad Rasulullah SAW Al-Qur'annya satu, kiblatnya satu, tapi perbedaan ini yang dicanang-canangkan menjadi rahmat. Jika berbeda pun nggak apa-apa gitu. Padahal sudah mengundang laknat Allah apabila kita mengacak-ngacak agama Allah ini. Saya malu sama Allah ini, Bu. Kiranya profesor-profesor di bidang agama di Indonesia ini kumpul, tolong dicerahkan umat akar bawah ini. Iya, iya. MUI kan di cabang-cabang di Indonesia, di provinsi kira ada. Seluruh. Kenapa tidak bergerak gitu? Iya. Meluruskan hal-hal yang mengundang musibah, mengundang laknat Allah pada umat-umat yang tidak tahu itu gitu. Baik, iya. Masya Allah, kita saya pikir profesor-profesor sangat berdosa kalau tidak mengajarkan kebenaran itu dengan benar kepada umat, semua umatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesedihan Bapak tentu juga kesedihan kita semua ya pada kondisi seperti ini. Baik, penelpon yang ke berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak? Pak Haji Yori di Tebet. Pak Haji Yori di Tebet. Ya, silakan Pak Yori. Ya, jadi saya melihat kadang-kadang pertikaian di dalam agama itu kadang-kadang suka dicampuri oleh agama yang berbeda gitu ya. Jadi kayak masalah Ahmadiyah tapi yang komentar agama lain, padahal ini berkaitan dengan penistaan agama Islam itu sendiri gitu ya. Dan kemudian waktu dimintain pendapatnya, agama lain bicara bahwa ini bukan negara agama, padahal Indonesia dalam pembukaan konstitusinya jelas-jelas mengatakan negara berdasarkan kepada ketuhanan. Ya, jadi istilahnya mungkin bukan negara Islam, tapi negara ini yang memayungi semua agama. Harusnya agama Islam itu juga harus dilindungi dari penafsiran yang berbeda begitu. Jadi padahal untuk pembentukan karakter kadang-kadang disebutkan permainan silat lah pembentukan karakter, permainan bola voli lah pembentukan karakter. Padahal pembentukan karakter yang pada intinya dalam agama itu adalah kitab suci. Jadi ya, compliance atau keberikutan kepada kitab suci dalam hal ini agama Islam itu harusnya bersumber kepada bukan logika tetapi kepada kitab suci yang harus dihormati oleh penguasa dan agama lain. Jadi ya, jangan memaksakan orang Islam untuk berperilaku sekuler gitu. Ya, bagus. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yori di Tebet ya. Mungkin dua penanya dari sini silakan. Ya, Ibu. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nurma Nugraha dari Pengurus Pusat Badan Kontak Majelis Taklim. Ya. Menarik sekali judul tentang perbaikan masyarakat Islam. Ya. Dan ini memang mendapat tanggapan banyak dari para pemirsa dan kita yang hadir di sini. Masyarakat Islam, perbaikan-perbaikan yang kita ingin lakukan ini tentunya Bu Tuti ya banyak tantangan-tantangannya ya. Ya. Seperti kita lihat bahwa Islam ini satu, di seluruh benua sama. Nah, menghadapi problema yang kita lihat timbul banyak sekali dalam masyarakat Islam di Indonesia terutama, tantangan-tantangan ini mesti kita jawab. Betul. Bagaimana menurut pendapat Profesor menjawab tantangan-tantangan yang sangat besar ini? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, Bu ya. Ya. Jemaah yang bertanya ini luar biasa ini. Ibu-ibu BKMT cerdas-cerdas sekali ya. Pertanyaannya membangun semua. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Rukoya. Tadi saya mendengar Bu Tuti menerangkan tentang borderless. Apa yang dimaksud dengan borderless tadi? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung pada pertanyaan Pak Amar tadi ya. Sekarang ini semarak dengan peringatan Maulid. Dan kemudian kita selalu bilang perbedaan itu adalah rahmat, tapi perbedaan yang mana dulu katanya? Mungkin kita langsung dijawab Ibu. Baik, terima kasih. Saya jawab dulu yang dari luar ya, dari Pak Amar. Begini Pak Amar, tentang masalah makanan itu adalah karena kegirangan saja saya pikir. Orang tuh berebut-rebut itu bukan karena dia lapar, tapi karena girang dia pengen memiliki begitu. Jadi bukan karena dia ngantri sesuatu seperti sembako atau apa sehingga hampir ada yang korban begitu. Nah, sebetulnya itu adalah siar-siar yang barangkali kalau memang kita diamkan bisa bahaya, ya, tapi betul. Siar sebetulnya tujuannya tuh. Namun adanya seperti itu. Ini harus diperbaiki mungkin caranya. Harus diperbaiki caranya ya? Supaya cukup. Jangan nasinya sedikit, orangnya banyak yang hadir. Soalnya kayaknya umat Islam begitu nih. Tapi memang kita harus perbaiki. Umat Islam juga harus selalu waspada dan selalu ingat bahwa diri kita juga belum tentu baik atau sempurna. Ya, mesti kita selalu melakukan perbaikan-perbaikan di sana sini. Nah, adapun hal yang berkenaan dengan masalah yang menyangkut dari segi perbedaan, saya kira kita harus lihat Quran. Dengan Quran itu perbedaan itu wala tanaza'u fatabshalu wa tadhhaba rihukum. Jangan kamu berselisih ya sehingga kamu itu menjadi lemah dan menjadi hilang bau harum kita ya. Artinya bahwa hilang kekuatan, hilang segala macam karena kita tidak mau mencari titik-titik temu, tapi kita selalu cari titik-titik beda. Nah, kita mesti cari titik-titik temu. Kalau orang Melayu bilang jangan hilang marwah gitu. Ya, itu juga martabat itu. Marwah itu kan martabat. Dan kita juga apabila ada pandangan yang berbeda, coba lihat. Karena di Quran selalu ada jawabnya dalam perbedaan-perbedaan kecil atau perbedaan-perbedaan antar kita. Mungkin aja ada kesalahpahaman antara satu dan yang lain sehingga terganggu. Nah, oleh karena itu disebutkan dalam Al-Quran itu farudduhu ilallah wa rasul. Jadi kamu harus kembalikan persoalan itu, materi-materi perbedaan itu jawabannya dari Allah artinya Quran dan dari Rasul artinya hadis. Karena ini dua pegangan kita yang tidak boleh kita tinggalkan. Yang kedua mengenai tentang tantangan ya Kak Norma tadi dengan Ibu Rukoya tanya tentang masalah tantangan dan borderless. kalau tantangan ini selalu ada, ya. Namun kita harus ingat ada tiga hal yang perlu kita ingat. Kata Nabi, "Idza azamat ummati ad-dunya, yakni ad-dinar wa dirham, nuzi'at minha haibatul Islam." Kalau saja umatku sudah membesarkan dunia, di depannya duit, dinar atau dirham, nah, itu dicabut oleh Allah kehebatannya. Jadi kita jadi lemah. Kita jadi enggak ada apa-apanya. Kenapa? Karena kita udah rebut-rebutan dunia. Enggak habis-habis materi di depan kita, uang di depan kita, kekuasaan di depan kita. Ya, jadi kita menjadi orang angkuh, dunia ini segala-galanya itu adalah Tuhan cabut kehebatan kita. Yang kedua, wa idza tarakatil amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, kalau kamu tinggalkan menegakkan yang ma'ruf cegah yang munkar, maka hilang keberkatan wahyu. Itu wahyu yang begitu hebat, ya. Hilang keberkatannya. Dan satu lagi yang ketiga yang paling berat. Wa idza tasabbat ummati saqatat min ainillah. Kalau umatku saling jatuh menjatuhkan, ya. Yang ini debatnya jatuhkan sana jatuhkan ya. Sini, maka kita ini jatuh dari pandangan Allah. Kehebatan kita udah hilang, keberkahan wahyu sudah enggak ada, dan yang ketiga yaitu jatuh dari pandangan Allah kalau kita memang ribut melulu enggak ada habis-habisnya. Sayang kalau kita selalu memperdebatkan hal-hal yang mestinya bisa ada jalan keluarnya. Banyak solusi-solusinya, namun kita suka cari perbedaan-perbedaan. Nah, apabila kita umpamanya dalam satu sisi pandangannya berbeda, terus kita mau nyingkir, bikin lagi yang lain. Jadi hal itulah yang membuat kita jadi pecah, belah, ya. Pecah dalam artian yang dilarang oleh Allah. Janganlah kamu bercerai-berai. Wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Nah, dalam ketiga hal yang tadi saya sebutkan itu, sekarang ini nampak orang tuh mengejar dunia kayak apa, mengejar pangkat kayak apa, mengejar kekuasaan kayak apa, apalagi mengejar dinar dirham itu, duit maksudnya. Tapi menghalalkan segala cara. Segala cara dihalalkan. Nah, inilah yang kita sangat sayangkan. Harus ketemu, karena dalam Islam ada rukun zakat, ya, berzakat, bersedekah. Itu perlu. Orang kaya jangan hanya untuk kepentingan dirinya, tetapi orang kaya harus mikirkan lingkungannya yang masih belum sempurna, belum cukup. Untuk keuangan aja nggak punya, kita harus lihat banyak orang pada sakit, banyak orang kena musibah. Anak-anak jadi membangun masyarakat seperti itu. Lihat kalau kita ke masjid, katakanlah kita ke Mekah, berapa juta di belakangnya, tapi imam satu, ya ikut dengan rata. Yang kedua, tidak dibeda-bedakan kaya miskin, itu tidak dibedakan. Siapa yang datang duluan berhak di sap depan. Jadi kita harus lihat begitu. Islam tidak beda-bedakan orang, ya. Innallaha la yanduru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum. Allah tidak memandang rupamu, jasmanimu, namun Allah memandang hatimu. Di situ tempat takwa. Dan tidak ada lebih pangkat golongan ini ataupun turunan ini, turunan itu, tidak ada. Lafadlah, ya, ya Arabiyin, ya, orang Arab kah begini, orang Ajam lah begini, tidak. Namun yang membedakan kita semua adalah takwa. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang mulia, paling mulia kamu di sisi Allah yang paling takwa. Jadi inilah sikap, tingkah laku, perilaku, sikap hidup yang harus dibangun dari modal takwa itu. Ya. Semua adalah kemuliaan dari Allah. Bagaimana hak asasi manusia lah, jadi beginilah. Tapi lihat akarnya, akar masalah ini kan adanya perbedaan dalam arti semua sudah sepakat. bahwa ini aliran sesat, bahwa ini aliran tidak boleh kita meluaskan. Ada persetujuan beberapa menteri. Jadi harusnya kita ini lihat itu akar masalahnya. Jadi kalau kita dibelokkan ke mana ada hal-hal yang tidak beres gitu. Jangan namun kalau bisa janganlah menjadikan ini dibawa ke sana ke kemari, tetapi harus jelas dan harus tegas dalam menyikapi hal-hal seperti ini. Dan kita jauhi kekerasan, jangan sampai kita berdarah-darah. Jauhi kekerasan, kita nggak ada yang ke kanan-kananan terlalu liberal, jangan juga. Bangun tantangan yang dihadapi oleh umat Islam itu ada 7 F. Ada sebuah buku yang menulis tentang Dajjal. Bagaimana pemirsa? Bagaimana fashion? Ada film, fashion, ada food, ada family, ada fantasy dan free thinker ya, kebebasan berpikir. Nah ini mungkin dijelaskan sedikit aja Bu. Buat kita. Dengan bangsa dari sana, Allah. Fashion sudah macam-macam dan kita lihat sendiri, sedih kita kalau perempuan-perempuan kita itu sangat minim dan sudah tidak lagi menghargai daripada harkat martabat, betul ya. Dah begitu cara geraknya sudah sangat bebas sekali. Inilah akhir zaman yang sebutnya mestinya kita bisa. Jadi keluarga muslim tolong dijaga anak-anaknya, jangan berpakaian terlalu bebas. Ya, pakaian muslimah ini sangat bagus. Sesungguhnya lihat begitu. Yang kedua mengenai yang tidak akan berubah. Karena makanan ini bukan berasal dari ada campuran juga, supaya MUI itu kalau umpama yang tidak halal tunjukinlah apakah ini lemak babi, maka babinya ada di situ. Sehingga orang kalau membeli tidak cara kolektif ya. Tidak mungkin sembarangan. Harus hati-hati mengenai makanan. Juga mengenai tentang masalah agama, keyakinan juga. Kita Ibu ini sayang sekali waktunya sangat terbatas. Kalau kita akan memberikan masyarakat Islam kayaknya enggak cukup 1 jam. Bahkan kalau kuliah itu ber-SKS gitu ya. Iya, SKS. Baik, nanti mungkin kita lanjutkan kembali di lain kesempatan. Mudah-mudahan masih ada waktu kita di lain kesempatan untuk membahas kembali masalah ini. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita memang bukan negara Islam. Tetapi jangan lupa bahwa konsep Islam itu tidak ada satupun yang bertentangan dengan dasar negara kita. Kalau kita kupas satu-satu aja Pancasila kita, ketuhanan yang Maha Esa. Kita punya ayat Qul huwallahu ahad, ya, surat Al-Ikhlas. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana Islam mengajarkan kita untuk selalu berbuat adil dan berakhlak mulia. Persatuan Indonesia, jelas Islam memerintahkan para kita untuk selalu bersatu seperti yang tadi disampaikan oleh Bututi Alawiyah. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, insya Allah hafal dikit. Nah ini juga Al-Quran juga mengajarkan kita untuk selalu wasyawirhum bil amri ya, selalu bermusyawarah dalam satu hal. Nah kemudian yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentu Islam juga mengajarkan kita keadilan. Antaranya ya keadilan dengan berzakat itu salah satu ya, bagaimana kita melakukan keadilan sosial masyarakat dengan bisa dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan satu pencerahan untuk kita, bagaimana kita umat Islam bagian kecil dari masyarakat ini memberikan warna yang lebih baik lagi untuk perbaikan masyarakat Islam khususnya, maupun perbaikan bangsa kita Indonesia secara umumnya dan bahkan juga secara internasional atau dunia ya Bu ya. Baiklah, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Pemirsa, saya Elvi Hudri atas nama seluruh kerabat kerja Hikmah Pagi mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.